kau yang mencuri hatiku sedari pertama kita bertemu. Sunyi di hidup ini serasa berganti seindah pelangi, dan kau, kau satukan hatimu ketika hatiku dimampu dunia. Namun